bersiap bergabung bersama dengan kami di sini ya. Dikasih persembahan terbaik, lagu-lagu kalemnya dulu bareng-bareng New Monata. Ada Ramayana Production, The Best Audio Sound System, Echo Game Videografi, dan juga Megalek Teng Tengko. Ufi Damayanti Ju Mo Nata. Cik. Oke, selamat malam semuanya.